Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa qawluhu kullukum dhallun illa man hadaituhu. Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau masih berada dalam pembahasan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ke-24. Kemudian, ya beliau mengutip ya dalam kitab ringkasan beliau ini, wa qawluhu dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Ya, setiap dari kalian itu dalam keadaan tersesat, yang melainkan ya siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Qad dhanna ba'duhum annahu mu'aridun li hadithi Iyadh ibn Himarin. Ya, qad dhanna ba'duhum annahu mu'aridun li hadithi Iyadh ibn Himarin. Ya, sebagian dari ulama itu menyangka bahwa ya hadis ini itu berlawanan ya atau berkontradiksi dengan hadis Iyadh bin Himar. Ya, di mana hadis Iyadh bin Himar tersebut adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu jalla jalaluhu. Ya, Allah jalla jalaluhu berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a. Ya, aku menciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Wa fi riwayatin muslimina. Dan dalam suatu riwayat, ya, dalam keadaan Islam. Fajatalathumusyayatinu. Ya, fajatalathumusyayatinu. Ya, kemudian, ya namun kemudian, ya setan itu menyesatkan mereka. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka ya tadi seolah-olah hadis itu bertentangan. Ya, karena yang tadi hukum asalnya adalah tersesat, sementara di hadis Iyadh bin Himar itu hukum asalnya adalah Muslim. Ya, namun di sini Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan walaisa kadzalika. Ya, dan sebetulnya tidak ada pertentangan di antara dua hadis tersebut. Fa innallaha khalaqa bani adama wa fatarahum ala qabulil islami. Ya, maka ya sesungguhnya Allah ya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bani Adam, yang menciptakan manusia, wa fatarahum ala qabulil islami. Dan secara fitrahnya ya dan secara naluriahnya itu memang untuk menerima Islam. Jadi dibuat tabiat secara naluriah bahwa manusia itu mudah menerima Islam. Wal maili ilaihi duna ghairihi. Ya, dan juga diciptakan ya dengan fitrah bahwa manusia itu condong kepada Islam, bukan kepada selainnya. Wattahayyu'i lidzalika. Ya. Ya, dan juga menjadi siap untuk hal tersebut. walisti'dadi lahu bil quwwati, ya, dan juga ya mempersiapkan ya untuk menerima Islam ya dengan ya keteguhan. Lakin labudda lil abdi min ta'limil islami bil fi'li. Ya akan tetapi seorang hamba itu ya tidak bisa tidak ya atau harus ya harus mempelajari Islam dengan perbuatan. Ya artinya melakukan sesuatu untuk mempelajari Islam terlebih dahulu. Fa innahu qabla ta'limi jahilun la ya'lamu syai'an. Ya, karena seorang hamba itu sebelum mempelajari Islam itu dalam keadaan jahil. Ya, dalam keadaan tidak tahu. La ya'lamu syai'an. Tidak mengetahui sesuatu pun. Kama qala jalla jalaluhu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah jalla jalaluhu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa qala linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dan dia mendapatimu dalam keadaan ya bingung ya, lalu ya dia memberikanmu petunjuk. Dalam surat Ad-Duha ayat ke-7. Wal muradu, yang dimaksud di sini adalah wajadaka ghairu alimin bima 'allamaka minal kitabi wal hikmati. Ya, maksudnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala itu mendapati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan ya tidak mengetahui ya kitab dan hikmah yang beliau ajarkan. Ya, atau kitab dan hikmah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kuntu tadri mal kitab walal iman. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yaitu Al-Quran dengan perintah kami. Makunta tadri mal kitabu walal imanu. Ya. Makunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab, dan tidak pula mengetahui apakah iman. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Kemudian fal insanu yuladu mafturun ala qabulil haqqi. Maka manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya itu adalah menerima kebenaran. Fa in hadahullahu sabbaba lahu man yu'allimuhul huda. Ya, maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, ya maka ya Allah akan menyebabkan baginya ya atau membuat orang tersebut bertemu man yu'allimuhul huda. Ya, seseorang yang akan ya memberikan atau mengajarkan petunjuk kepadanya. Fasara muhtadiyan bil fi'li. Ya, maka dia akan mendapat petunjuk dengan perbuatan. Ba'da an kana muhtadiyan bil quwwati. Ya, setelah Ya dia itu dahulu mendapatkan petunjuk dengan kekuatan. Wa in khadalahu qayyadalahu man yu'allimuhu ma yughayyiru fitratahu. Ya akan tetapi jika Allah itu menelantarkan hamba tersebut, ya maka Allah akan ya mendatangkan ya, atau mendatangkan baginya orang yang yu'allimuhu ma yughayyiru fitratahu. Ya justru orang tersebut itu mengajarkan hal-hal yang mengubah fitrahnya. Ya artinya justru menjauhkannya dari fitrah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Ya, setiap yang dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya setiap anak yang dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Kemudian, fa'abawahu yuhawwidanihi. Ya fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ya. Maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidanihi, yang mengubahnya menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi, dan juga yang mengubahnya menjadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, dan juga mengubahnya menjadi Majusi. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali ke atas. Wa amma su'alul mu'minil hidayata minallahi. Ya adapun ya permintaan orang beriman ya atau orang beriman meminta hidayah kepada Allah. Fa innal hidayata naw'ani. Ya atau adapun permintaan ya orang beriman terhadap hidayah dari Allah, fa innal hidayata nau'ani, ya maka sesungguhnya hidayah itu ada dua macam. Hidayatun mujmalatun. Yang pertama adalah hidayah yang mujmal, yang masih bersifat umum. Wahiyal hidayatu lil islami wal imani. Ini merupakan hidayah ya menuju ke Islam dan juga ke iman, ya untuk yang menerima Islam dan juga menjadi beriman. Wahiya hasilatun lil mu'mini. Ya. Dan hidayah inilah ya yang diterima oleh orang yang beriman. Artinya orang beriman itu mendapatkan hidayah yang mujmalah ini. Wahidayatun mufassalatun. Ya, dan hidayah yang terperinci, artinya khusus. Wahiyya hidayatuhu ila ma'rifati tafasili ajza'il imani wal islami. Ya. Maka hidayah yang khusus ini adalah hidayah Allah supaya seorang hamba itu mengetahui ya, rincian-rincian ya. Ya rincian-rincian dari bagian-bagian iman dan Islam. Ya artinya mempelajari Islam dan iman itu secara lebih terperinci lagi. Wa i'anatuhu ala fi'li dzalika. Ya dan juga pertolongan Allah untuk mengerjakan hal tersebut. Wa hadza yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa naharon. Ya. Maka hidayah yang seperti ini itu diperlukan, ya dibutuhkan oleh setiap orang yang beriman, ya baik pada malam hari maupun siang hari. Walihada amarallahu ibadahu an yaqra'u fi kulli rak'atin min salatihim ya qawlahu. Dan oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan para hambanya untuk membaca ya di setiap rakaat dalam salat mereka yaitu membaca firman Allah ya subhanahu wa ta'ala, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukilah kami jalan yang lurus, dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ahi, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi bil laili. Ya, dan dahulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan dalam doa beliau ya di malam hari, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznika. Ya. Ya tunjukkanlah ya, tunjukkanlah kepadamu ya dengan tunjukkanlah kepadaku ya dengan izinmu kepada kebenaran yang diperselisihkan di dalamnya. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqimin. Ya. Sesungguhnya engkau itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Walihada ya yushammatul atisu fayuqalu lahu. Dan oleh sebab itu ya orang yang bersin itu di ya doakan ya tashmid. Maka dikatakan kepadanya yarhamukallahu. Ya, semoga Allah merahmatimu. Fayaqulu, ya kemudian orang yang bersin tadi itu menjawab, yahdikumullahu, semoga Allah memberi kalian petunjuk. Kama ja'atis sunnatu bidzalika. Ya, sebagaimana datang ya, sunnah dalam hal tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 1 dan 2, ya akhrajahu muslimun. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim dan akhrajahul Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita kembali ke atas. Wa in ankarahu man ankarahu min fuqaha il-iraqi. Ya. Walaupun ya ada yang mengingkarinya. Ya ankarahu man ankarahu min fuqaha il-iraqi. Ya, atau dan ya, jika ada yang mengingkarinya, itu adalah ya, yang mengingkari tashmid ini, artinya mendoakan hidayah ini, itu adalah ya, sebagian dari ya, para fuqaha, para ulama fikih dari Iraq. Dhannan minhum annal muslima la yahtaju an yud'a lahu bil huda. Ya, mereka menyangka bahwa ya seorang muslim itu tidak butuh, tidak perlu untuk didoakan dengan hidayah. Wa khalafahum jumhurul ulama'i. Ya, dan jumhur ulama, ya mayoritas dari para ulama itu menyelisihi pendapat tersebut. Ittiba'an lisunnati fi dzalika, karena mereka ingin mengikuti sunnah ya berkenaan dengan hal tersebut. Ya, kemudian wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan an yas'ala Allah as-sadada wal huda. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Ali untuk memohon kepada Allah ya as-sadad ya kebenaran ya atau juga taufik wal huda dan juga hidayah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Ali ya alaihi salamu untuk memohon ya kebenaran dan petunjuk ya, kepada Allah. Wa amma al-istighfaru minadh-dhunubi fa huwa talabul maghfirati. Dan adapun ya beristighfar dari dosa, ya maka hal tersebut adalah hakikatnya memohon ampunan. Wal 'abdu ahwaju syai'in ilaihi. Ya, dan hamba yaitu adalah yang paling membutuhkan hal tersebut. Ya, membutuhkan ampunan dari Allah. Li'annahu yukhti'u billayli wan nahari. Ya, karena hamba itu berdosa, ya, baik pada malam hari dan juga siang hari. Wa qad takarrara fil Qur'ani dzikru taubati wal istighfari. Dan ya, penyebutan taubat dan istighfar itu juga ya, diulang pengucapannya di dalam Al-Qur'an. Wal amru bihima. Dan juga di dalam Al-Qur'an itu diulang-ulang perintah untuk melakukan taubat dan istighfar. Wal hathu alaihima. Ya, dan juga di dalam Al-Qur'an itu terdapat ya, diulang-ulang ya, anjuran untuk melakukan kedua hal tersebut. Ya, kemudian wa kharrajal Bukhari dan Al-Bukhari itu meriwayatkan min hadithi Abi Hurairah, ya, dari hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, ya sungguh aku beristighfar kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya ya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Kita lihat catatan kaki. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita kembali ke atas. Wa akhraja Muslimun min hadithil ya min hadithil A'azzi atau Aghri, maaf ya. Min hadithil Aghri al-Muzaniyi. Ya, wa akhraja Muslimun min hadithil Aghri al-Muzaniyi. Ya, dan Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari hadith al-Aghri, ya al-Aghr al-Muzani, sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum. Ya wahai manusia, bertaubatlah kepada Rabb kalian. Fa inni ya atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin. Ya karena aku itu bertaubat kepada Allah ya setiap hari itu sebanyak 100 kali. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu Muslimun. Jadi yang kedua yaitu akhrajahu An-Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah. Ya tadi yang innila astaghfirullaha wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Ibnu Majah. Sedangkan yang ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita kembali ke atas. Wa akhrajahun nasa'iyu. Ya, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wa lafzuhu. Dan lafadnya. Ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wastaghfiruhu. Wahai sekalian manusia, ya bertaubatlah kepada Rabb kalian dan mohonlah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu kulla yaumin mi'ata marratin. Maka sesungguhnya aku itu bertaubat kepada Allah dan juga beristighfar pada setiap hari 100 kali. Kita lihat catatan kaki, akhrajahun nasa'i fil kubara. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubara. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.